balas gundah. Dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk pemanja rasa. Dia yang selalu ada untukku, di dekatnya aku lebih tenang. Bersamanya jalan lebih terang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita.